Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu ba'du. Qala syekh Imamul Muslim rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabih fi sahih Muslim fi kitabil iman babu zikrul masih binil maryam wal masih dajjal. قال حدثنا بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم صبت الرأس وادعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه فسألت من هذا فقالوا عيسى بن مريم أو المسيح ابن مريم لا ندري أي ذلك قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به بن قطن فسألت من هذا فقالوا المسيح الدجال. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. إخوتي في الله، kita melanjutkan insyaallah tabarak taala pagi hari ini kajian kita kitab Al-Iman dari Sahih Muslim rahimahullah, dan kita masih seputar yakni hadis-hadis yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Muslim rahimahullah, haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Hanzalatu an Salimin an Ibnu Umar. Kata Imam Muslim rahimahullah, Ibnu Numair meriwayatkan kepada kami dan dia berkata, ayahku menceritakan kepadaku, dan dia berkata Hanzalah menceritakan kepada kami dari Salim dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ra'aitu 'indal Ka'bati rajulan Adama. Aku melihat di sisi Ka'bah ada seorang laki-laki yang kulitnya Adam. Ya. Yang kulitnya sawu matang. Sabitar ra'si, rambutnya lurus. Wadi'an yadaihi ala rajulaini, dia meletakkan kedua tangannya di atas dua laki-laki. Maksudnya kedua tangannya ya diletakkan di atas dua bahu laki-laki. Yaskubu ra'suhu au yaqturu ra'suhu, dari rambutnya berjatuhan sisa-sisa air. Fasa'altu man hadza, maka aku pun bertanya, siapa ini? Faqalu, maka mereka mengatakan, Isa bin Maryam, inilah Isa bin Maryam. Awil Masih bin Maryam, atau dialah Al-Masih ibnu Maryam. La nadri ayya dhalika qala, perawi mengatakan, kami tak tahu mana yang dikatakannya. Apakah dia katakan Isa bin Maryam atau Al-Masih ibn Maryam? Ini menunjukkan kejujuran perawi. Ya, di mana dia mengatakan kami tak tahu mana satu yang dikatakan Nabi, apakah Isa bin Maryam ataukah Al-Masih ibn Maryam, walaupun maknanya sama. Ya, Isa bin Maryam dialah Al-Masih ibn Maryam. Disebut Isa dengan nama Al-Masih, ya, karena Isa alaihi salatu wasalam, manakala Isa itu diutus Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepadanya mukjizat. Dia mengusap orang-orang yang sakit dengan tangannya maka sembuh. Kata-kata Al-Masih dari Masah mengusap. Dia mengusap mata orang buta seketika bisa melihat. Dia mengusap orang yang kena penyakit sopak seketika menjadi sembuh. Disebut dengan nama Al-Masih karena dia mengusap dengan tangannya orang-orang yang sakit dengan izin Allah menjadi sembuh. Ya. Ada yang mengatakan Al-Masih disebut dengan nama Al-Masih Ibnu Maryam karena setiap bayi ketika lahir syaitan itu akan memperdayanya. Ya, akan memijat perutnya sehingga sang bayi itu menangis. Ya, ketika bayi terlahir dari rahim sang ibu, syaitan datang mengawali perjumpaannya dengan anak Adam tersebut, maka dia memijat perutnya sehingga sang bayi menangis. Semuanya dilakukan oleh syaitan. Semuanya terkena hal tersebut kecuali Isa bin Maryam dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Daripada sapuan atau usapan syaitan tersebut. Karena itu disebut dengan nama Al-Masih. Kemudian wara'aitu wara'ahu rajulan ahmar. Aku lihat di belakangnya ada laki-laki yang kulitnya merah. Ja'dar ra'si. Rambutnya keriting bersangatan. A'waral 'ainil yumna. Mata sebelah kanannya picak. Mana mata sebelah kanannya picak? Matanya ada tapi tak berfungsi, tak bisa melihat. Picak matanya. A'war. Kadang-kadang ada orang yang Allah uji, matanya ada tapi tak bisa melihat. Kadang-kadang bahkan kita melihat ya, dia tidak memiliki hitam mata yang sempurna. Kadang-kadang warna hitam di matanya tak sempurna menjadi ya keputih-putihan. Inilah namanya a'war. Jadi Dajjal itu bukanlah orang yang bermata satu, tapi dia bermata dua, tapi yang satunya picak, yang sebelah kanannya. Sebagian orang membayangkan Dajjal itu matanya satu. Bagaimana makhluk bermata satu? Di mana di tengah letakkan mata satu tersebut? Sebagian menafsirkan diletakkan di dahinya yang kening, di keningnya mata satu. Ya, itu hanyalah mitos yang dikarang-karang manusia. Dajjal anak manusia, matanya dua tetapi satu picak. Dari situlah para ulama mengambil kesimpulan Allah Subhanahu wa taala memiliki mata dua. Walaupun tak pernah Nabi menjelaskan Allah memiliki dua mata, tapi daripada perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Tuhan kalian tidak bermata picak. Karena Dajjal manakala turun ke bumi ini, dia akan mempermaklumkan kepada manusia dirinya adalah Tuhan. Ya, maka Nabi mengatakan Dajjal itu bukan Tuhan. Bagaimana dia menjadi Tuhan? Matanya picak sebelah. Sementara Tuhan kalian matanya tidak picak. Berarti Allah Subhanahu wa taala matanya dua sempurna. Walaupun dalam lafaz Quran dan dalam lafaz hadis kadang-kadang disebutkan dengan lafaz mufrad. Kata Allah, walitusna ala aini, agar engkau hai Musa dipelihara di bawah penglihatan mataku bi'aini. Dengan mufrad, dengan kata-kata mufrad. Kadang-kadang disebutkan dalam Quran dengan kata-kata jama'. Kata Allah tentang kapal Nabi Nuh, tajri bi'ayunina. Kapal Nuh berlayar dengan penglihatan mata-mata kami. Ya, dengan lafaz mufrad, dengan lafaz jamak, tapi dengan lafaz mutsanna tak ada. Tapi dipahami para ulama dari perkataan Nabi, "Inna rabbakum laisa bi'awar." Sesungguhnya Tuhan kalian tak sama dengan Dajjal. Dajjal itu a'war, matanya picak sebelah. Berarti Allah sempurna matanya kedua-duanya. Bukan sebagaimana mata Dajjal yang tak sempurna. Karena itulah tak layak Dajjal itu dianggap Tuhan. Jadi kata Rasulullah, Ja'dar ra'si, ciri-cirinya rambutnya keriting yang bersangatan, a'waral 'ainil yumna, picak matanya sebelah kanan. Dajjal juga disebut dengan nama Al-Masih, Al-Masihul Sadiq dan Al-Masihul Kadhib. Al-Masihul Sadiq, Al-Masih yang jujur, dialah Isa. Al-Masihul Kadhib, dialah Dajjal. Adapun Dajjal disebut dengan nama Al-Masih sebagaimana Isa Al-Masih, kata para ulama, karena Dajjal itu mamsuhu ihda ainihi, karena terhapus salah satu matanya, yaitu picak sebelah kanan. Karena itu disebut dengan nama Al-Masih. Sebagian mengatakan Dajjal itu disebut dengan nama Al-Masih karena Dajjal masahal ar. Dajjal ketika keluar dia akan mengelilingi bumi, ya, mengusap bumi seluruhnya kecuali dua tanah haram, Makkah dan kota Madinah. Karena itulah disebut dengan nama Al-Masih. Dua-duanya sama namanya Al-Masih Ibnu Maryam, Al-Masihud Dajjal, tapi berbeda maknanya. Kata Nabi, asbaha man ra'aituhu bihi, yang paling mirip aku melihat Dajjal itu dengan seorang laki-laki bernama, ya, Ibn Qatan. Asbahu man ra'aituhu bihi Ibn Qatan, ya, dengan seorang laki-laki namanya Ibnu Qatan yang dikenal Nabi dan dikenal oleh bangsa Arab. Ya, fasa'altu man hadha, aku bertanya kepada Jibril, siapa laki-laki ini? Faqalu, maka mereka mengatakan, Al-Masihud Dajjal, dialah Al-Masih Ad-Dajjal. Adapun kata-kata Dajjal dari kata-kata Dajjalah, ya, Ad-Dajjalah itu maknanya adalah Al-Khida' Ad-Dajjalah, artinya adalah penipuan. Ad-Dajjal disebut Dajjal karena dia menipu manusia, ya, dan begitu kuat tipuannya sehingga samar bagi manusia kedustaannya, ya. Dia mendatangkan api dan air, atau kebun-kebun dan api. Yang beriman dengannya suruh masuk ke kebun, taman-taman, katanya ini adalah surga. Yang tak beriman dengannya suruh masuk ke dalam api. Nabi menginformasikan, jika Dajjal ini muncul dan memerintahkan masuk ke api, masuklah ke dalam api. Pejamkan mata, kan sungguhnya dia tidak ada apa-apanya. Dia tidak panas, dia hanya tipuan belaka. Karena itulah disebut dengan nama Dajjal. Dia menipu manusia, mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, dia mendatangi satu kaum. Kemudian ada seorang pemuda, dia katakan kepada pemuda tersebut, bagaimana sekiranya aku menghidupkan kedua ayah ibumu? Apakah engkau beriman aku Tuhanmu? Dan apakah kalian beriman aku Tuhan kalian? Kata mereka, ya. Maka Najjal bersekutu, berserikat dengan syaitan. Muncullah syaitan dalam bentuk ayah ibu pemuda tersebut. Ya, kata Najjal, ini aku menghidupkan kedua ayah ibunya. Padahal yang dilihat oleh manusia adalah, ya, bentuknya ayah ibu anak muda tersebut, tapi hakikatnya dia adalah syaitan. Ini menunjukkan Dajjal adalah merupakan penipu yang paling besar semenjak Adam makhluk. Dajjal adalah penipu ulung, tak ada tandingannya, dan untuk setiap penipu layak disebut dengan Dajjal. Para dukun-dukun, tukang tenung, tukang sihir, ya, mereka juga disebut dengan nama Ad-Dajjal. Bedanya itu Ad-Dajjalul Asghar, Dajjal kecil. Adapun Al-Masihud Dajjal dialah Ad-Dajjalul Akbar, yang akan keluar sebelum kiamat. Naam. Qala haddatsana Qutaybah bin Sa'id, qala haddatsana Laits an Qail an Az-Zuhri an Abi Salamah bin Abdurrahman an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lamma kazzabatni Quraisy qumtu fil hijri faja'alallahu li baital maqdis fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi wa ana anzuru ilayhi. Berkata Muslim rahimahullah, Qutaibah bin Sa'id meneritakan kepada kami, dan dia berkata, Layth menceritakan kepada kami dari Uqbah, dari Uqail, dari Zuhri, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Lamma kadzabatni Quraisyun, manakala Quraisy mendustakanku, yaitu setelah peristiwa Mi'raj, Nabi SAW beritahukan kepada Quraisy. Dia diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diperjalankan ke langit, kemudian pagi hari sudah berada di Mekah, tentunya Quraisy mendustakannya. Tak masuk di akal mereka. Ya, bagaimana mungkin Muhammad jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, perjalanan satu bulan naik unta, pulang balik dua bulan. Tapi dia tempuh sebentar saja, pagi sudah sampai di kota, di kota Mekah. Akal mereka tak menerimanya. Kala itu, kalau sekarang orang percaya saja, pulang balik, ya, dari Jeddah menuju Jordan, Palestina, kemudian balik sebentar, orang percaya. Ya, karena ada pesawat. Jalanan satu bulan, pesawat cukup dua jam. Ya, sekarang orang percaya. Dahulu kala tak masuk di akal mereka. Mereka dustakan Nabi Muhammad SAW. Ya, kadzabatni Quraisyun, Quraisy mendustakan saya. Ya, kemudian mereka, sebagian daripada mereka pernah berangkat ke Masjidil Aqsa atau ke Baitul Maqdis. Ya, Masjidil Aqsa ini banyak namanya, Al-Masjidil Aqsa, ya, Baitul Maqdis, Baitul Laham, Bethlehem kata mereka. Ya, ini semuanya masuk ke nama Baitul Maqdis, Ilya. Ya, jadi mereka sebagian pernah pergi ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan mereka. Maka mereka menuntut Nabi SAW untuk memberitahukan mereka, kalau benar engkau sudah ke sana, ceritakan kepada kami bagaimana, apa yang kau lihat di sana, bagaimana Masjidil Aqsa tersebut. Ya, pada zaman itu tak ada yang namanya kamera, tak ada yang namanya fotografi. Ya, maka di sini berkata Nabi SAW, Qumtu fil hijri, kalau itu aku sedang berada berdiri di Hijir, itu Hijir Ismail. Ya, bulatan, setengah bulat yang ada di samping Ka'bah, yang dahulu di sana tempat Ismail. Fajalallahu li, maka Allah menampakkan bagiku al-Baitul Maqdis atau Baitul Maqdis. Al-Maqdis maknanya suci, Baitul Maqdis rumah yang disucikan. Fatafiqtu ukhbiruhum an ayatihi, kuberitahukanlah kepada mereka tentang tanda-tanda yang terdapat pada Baitul Maqdis. Wa ana anzur ilaihi, dalam keadaan aku melihat langsung padanya. Maka Allah SWT tunjukkan, Allah SWT tunjukkan kepada Nabi SAW di hadapan Nabi Baitul Maqdis, maka Nabi menyipatinya sebagaimana dia lihat. Naam. Qala haddathani Harmalatu bunu Yahya, qala haddathana bunu Wahb, qala akhbarani Yunus bunu Yazid an ibn Shahab an Salim bin Abdullah bin Umar bin Al-Khattab an abihi qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bainama ana na'imun ra'aituni atufu bil Ka'bati fa idza rajulun adamu sabitul sya'ri baina rajulain yantufu ra'suhu ma'an aw yuharaku ra'suhu ma'an qultu man hadza qalu hadza bunu Maryam summa altafitu fa idza rajulun ahmar jasimun ja'dur ra'si a'warul 'aini kana 'ainahu ka'anna 'ainahu inabatun tafiyatun qultu man hadza qalu ad-dajjal akhrabun nasi bihi sabahan sabahaban qatan. Naam. Berkata Muslim rahimahullah, Halmalah bin Yahya meriwayatkan kepada kami, dan dia berkata, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, dia berkata, Yunus bin Yazid memberitakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab, dari ayahnya Ya, maksudnya Ibnu Umar. Qala sami'tu Rasulullah. Kata Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yaqulu bainama ana naimun, tatkala aku sedang tidur. Ra'aituni atufu bil Ka'bah, aku melihat aku sedang tawaf di Ka'bah. Ya. Dalam beberapa riwayat dikatakan Nabi SAW sebelum dimi'rajkan bermimpi terlebih dahulu. Ya. Bainama ana naimun, manakala aku sedang terlelap tidur. Ra'aituni atufu bil Ka'bah, aku melihat seolah-olah aku sedang tawaf di Ka'bah. Fa idza rajulun adamu, maka aku dapat ya laki-laki yang memiliki warna kulit sawo matang. Sabitus sya'ri, yang rambutnya lurus. Jadi Isa bin Maryam rambutnya lurus. Adapun Nabi kita rambutnya ikal. Bainal ja'li wasabti. Bainar rajulain, laki-laki tersebut ada di antara dua laki-laki. Ya. Yantufu ra'suhu ma'an. Ya. Yang mana rambutnya itu berjatuhan daripadanya air. Seolah-olah dia baru selesai mandi, rambutnya masih basah, masih berjatuhan satu demi satu. Ya. Tetesan-tetesan air dari rambutnya. Aw yuhraqu ra'suhu ma'an. Qultu, aku pun bertanya, man hadza, siapa ini? Qalu, mereka mengatakan, hadza ibnu Maryam, inilah ibnu Maryam. Thumma dhahabtu altafitu, kemudian aku pun pergi menoleh. Fa idza rajulun ahmar, kulihat ada laki-laki berkulit merah. Jasimun, gempal tubuhnya, padat, ya, berbadan gemuk. Ja'dur ra'si, rambutnya keriting. A'warul aini, satu matanya itu picak. Ka'anna aynahu inabatun tafiyah, seolah-olah matanya yang picak tersebut bagaikan buah anggur yang menyembul. Qultu, aku pun bertanya, man hadha, siapa ini? Qalu, mereka menjawab, ad-dajjal. Aqrabun nasi bihi syabahan ibnu Qatan, orang yang paling mirip dengannya adalah ibnu Qatan. Naam. Qala wa haddasani Zuhair bin Harbin, qala haddasana Hujainun ibn Muthanna, qala haddasana Abdul Aziz wa huwa ibn Abi Salamah, an Abdullah ibn Fadl, an Abi Salamata ibn Abdul Rahman, an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aituni fil hijri wa quraishun tas'aluni an masraya, masa'alatni an asya'a min baitil maqdisi lam uthbitha fakuribtu qurbatan ma kuribtu mislahu qat, qala farafa'ahu Allahu li anzuru ilayhi ma yas'aluni an shay'in illa an ba'tuhum bih, wa qad ra'aytuni fi jama'atin min al-anbiya, fa idza Musa qa'imun yusalli, fa idza rajulun darbun ja'dun ka'annahu min rijali shanu'ata, wa idza Isa ibn Maryam alayhi salam qa'imun yusalli, aqrabun nasi bihi syabahan Urwatu bin Mas'ud ats-Tsaqafi, wa idza Ibrahim alayhi salam qa'imun yusalli ashbahu nasi bihi sahibukum ya'ni nafsah, fahanatis salatu fa amamtuhum falamma faraghtu minas salati qala qailun ya Muhammad hadza malikun sahibun nar fasallim alayhi, faltafattu ilayhi Pabada ani bisalam. Berkata Imam Muslim rahimahullah, Zuhair bin Harbin meriwayatkan kepada kami dan dia berkata, Ujain bin Al-Muthanna menceritakan kepada kami, dia berkata, Abdul Aziz yaitu Ibnu Abi Salamah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Fadl, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah. Ya, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laqad ra'aituni fil hijri." Aku mengingat kala itu aku ada di Hijr Ismail. Wa Quraisyun tas'aluni an masraya. Sementara orang-orang Quraisy bertanya kepadaku tentang perjalanan malamku. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj ini membuat sebagian orang-orang yang sudah masuk Islam ragu dengan dikatakan apa yang dikatakan Nabi, murtad. Ya dan billah. Ya. Mereka murtad, tak percaya. Datanglah Quraisy dengan gembiranya menemui Abu Bakar Siddiq dan dia tidak mendengar yang dikisahkan Nabi SAW. Ya, kalau itu atau belum mendengarnya. Mereka berkata, "Hai Abu Bakar, apakah engkau masih beriman dengan sahabatmu?" Kata Abu Bakar, "Ya, tidakkah engkau tahu?" Dia bercerita, saat tadi malam dia berangkat terbang dengan kendaraan yang disebut Buraq. Ya. Yang lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai, terbang ke Baitul Maqdis, kemudian dari sana naik ke langit, kemudian kembali ke bumi, kemudian kembali ke Mekah. "Apakah engkau masih percaya dengan sahabatmu itu?" Kata Abu Bakar Siddiq, "Ya, aku percaya. Lebih daripada itu pun aku percaya." Dia berkata, dia menerima wahyu tiap pagi maupun sore, aku percaya. Ya. Takkan mungkin dia berdusta. Sejak itulah Abu Bakar Siddiq mendapat gelar As-Siddiq. Artinya adalah orang yang membenarkan. As-Siddiqul Akbar. Ya, kata Allah, "Walladzi jaa'a bis-sidqi was-saddaq." Dialah yang datang membawa kebenaran dan membenarkan. Membawa kebenaran adalah Muhammad, yang membenarkannya adalah ya Abu Bakar Siddiq. Karena itulah dipanggil dengan nama As-Siddiq. Dari Quraisy bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "An Baitil Maqdis fasa'alani an fasa'alatni an asya'a min Baitil Maqdis lam utsbitha." Mereka bertanya banyak hal tentang Baitul Maqdis yang kala itu aku masih belum sempat untuk menghafalkan keseluruhannya. Mereka tanya detailnya, rinciannya. Karena kita kalau sekali berkunjung satu tempat ke masjid misalnya, kita pergi ke Masjid Quba, mungkin kita ingat secara garis besar. Tapi ketika dirinci, kadang-kadang kita lupa. Berapa menara Masjid Quba misalnya? Atau adakah padanya menara? Kadang kita lupa. Ya. Maka demikian dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan dia tidak ingat sepenuhnya. Fa kuribtu kurbatan ma kuribtu mithlahu qattu. Maka aku dalam keadaan terjepit, dalam keadaan sulit, ya, tak pernah aku merasakan hal semacam itu. Dia mengklaim pernah ke Baitul Maqdis. Ketika ditanya, dia tak mampu menjawab. Tentulah Nabi SAW benar-benar dalam keadaan yang terjepit, sempit. Ya, qala, berkata Nabi, "Farafa'ahu Allahu li." Anzuru ilaihi, maka Allah mengangkatkan Baitul Maqdis, ditunjukkannya kepadaku. "Ma yas'aluni an syai'in illa an ba'tuhum bih." Tidaklah mereka bertanya kepadaku tentang apapun juga tentang Baitul Maqdis kecuali ku jawab. Ya, menunjukkan dia itu benar sallallahu alaihi wasallam. Pun Quraisy masih tetap sebagian mereka tak percaya dengan apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahkan ketika bulan terbelah pun mereka tak percaya. "Hai Muhammad, jika engkau benar seorang rasul, tunjukkan kepada kami buktinya." Kata Nabi, "Jadi ini bulan, dengan izin Allah dia terbelah. Terbelah dualah bulan. Berpisah yang satu ke Jabal Abu Qubais." Ya. Sekarang Jabal Abu Qubais itu tempat di atasnya dibuat istana. yang satu ke Arafat. Maka berkata Muhammad, berkata Quraisy ketika melihat bulan terbelah dua, saharana Muhammad. Muhammad menyihir mata-mata kita. Maka Allah turunkan surat, ya Al-Qamar, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan telah terbelah bulan. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'min, wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu wa yaqulu sihrun mustamir. Apapun mukjizat dari Nabi ditunjukkan, mereka tak pernah mau beriman. Mereka mengatakan ini sihir yang berketerusan. Bahkan mereka masih juga merasa tak yakin. Mereka pun bertanya kepada sebagian pejalan, musafirin, apakah mereka melihat hal yang sama, bulan terbelah? Mereka pun mengiyakan. Ya, karena sebagian Quraisy mengatakan Muhammad tak mungkin menyihir semua manusia. Mungkin dia hanya menyihir mata-mata kita. Maka mereka cek, mereka tanya kepada para pejalan, kafilah yang berjalan di malam hari. Maka mereka pun melihat hal yang sama. Tapi tetap mereka tak mau beriman. Ya. Waqad ra'aituni fi jama'atin minal anbiya. Aku melihat aku ada di tengah-tengah para nabi. Allah mengumpulkan Nabi Muhammad dengan para nabi. Ya, Allah kuasa jalla fi'ula mengumpulkan nabi kita dengan para nabi yang telah meninggal. Mungkin dalam bentuk arwah mereka, wallahu taala alam. Itu zahirnya. Ya. Fa idza Musa qa'imun yusalli. Aku lihat Musa sedang berdiri salat. Fa idza rajulun darbun. Aku lihat ada seorang laki-laki yang perumpamaannya ja'dun ka'annahu min rijali shanu'ah. Rambutnya begitu keritingnya bagaikan penampilan orang-orang dari suku, ya, ini disebut dengan nama Shanu'ah. Shanu'ah satu suku. Satu suku bangsa Arab yang mereka berasal dari Yaman. Shanu'ah. Ya, yang rambutnya keriting-keriting. Wa idza Isa bin Maryam alaihi wassalam qa'imun yusalli. Dan aku lihat Isa juga sedang berdiri salat. Ya. Aqrabun nasi bihi syabahan, orang yang paling dekat dengan Isa yang diketahui oleh para sahabat, ya, Urwah ibnu Mas'ud al-Thaqafi. Dialah Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Urwah inilah yang diutus Quraisy ketika terjadi perjanjian Al-Hudaybiyah. Dan Urwah terkenal dengan ahli ibadah. Ya, merekalah maka dialah yang diutus oleh Quraisy ketika ingin membuat perjanjian gencatan senjata dengan Nabi SAW. Ketika Urwah berangkat menemui Muhammad, kata Nabi, ini orang mengagungkan, ya Allah, mengagungkan sembelihan-sembelihan Allah. Tunjukkan sembelihan-sembelihan kalian, tunjukkan peribadatan kalian. Ya, maka Urwah datang menemui Nabi SAW, dan dia pulang kepada Quraisy dengan wajah yang berubah. Kata Urwah, tak layak Muhammad dihalangi masuk Masjidil Haram untuk melaksanakan, ya, tawaf. Sungguh mereka benar-benar datang untuk tujuan itu saja, bukan untuk merangi kita. Mereka telah membawa sembelihan-sembelihan yang siap disembelih. Ya, aku tak pernah melihat ada seseorang manusia yang dimuliakan oleh pengikutnya sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. Aku pernah berkunjung ke Kisra, aku pernah berkunjung ke Kaisar, namun tak pernah kutemui ada manusia yang memuliakan Muhammad sebagaimana sahabat-sahabat memuliakan manusia, sebagaimana sahabat-sahabat Muhammad memuliakan Muhammad. Demi Allah, aku lihat sekiranya dia meludah, tak akan jatuh ludahnya ke tanah, kecuali pasti akan mereka berebut untuk mengambilnya, kemudian mengambil keberkahan daripadanya, menyapukan di tubuh mereka. Mereka tak akan mungkin kita halangi. Biarkan mereka. Inilah dia, Urwah bin Mas'ud al-Thaqafi. Dialah yang paling dekat dengan Isa bin Maryam. Wa idza Ibrahimu alaihi salam qa'imun yusalli. Ternyata ada Ibrahim alaihi salam juga sedang berdiri salat. Ashbahun nas bihi sahibukum. yang paling mirip Ibrahim adalah sahabat kalian ini, yaitu diri beliau, nafsahu. Jadi Nabi kita Muhammad itu mirip dengan Nabi Ibrahim, karena Ibrahim adalah kakek moyangnya. Fahanatis salatu, maka tibalah salat, waktu salat. Fa'amamtuhum, aku yang menjadi imam bagi mereka semuanya. Menunjukkan keutamaan Nabi, Nabi yang terakhir datang, tapi dia memimpin semua para Nabi, dialah menjadi imamnya. Falamma faraghtu minas salati, tatkala aku selesai salat, qala qailun, berkatalah seseorang, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadza malikun, inilah Malik, sahibun nar, dialah malaikat yang ditugaskan untuk ya neraka. Fasallim alaihi, ucapkanlah atasnya salam. Ya, faltafattu ilaihi, aku pun menoleh kepada Malik. Fabada'ani bisalam, dan dia memulaikan salam kepada saya. Jadi Nabi yang mulia telah melihat malaikat Malik, dan Nabi Allah tontonkan banyak hal ketika peristiwa Mi'raj. Ya, maka dzabal fuadu ma ra'aha, sesungguhnya tidaklah berdusta hati dengan apa yang dilihat. Itu Muhammad SAW. Ya, banyak yang dia lihat dalam peristiwa Mi'raj. InsyaAllah tabaraka ta'ala, kita akan lanjutkan besok. Padakan sampai di sini. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.